Kalau hasabu bil khairat, dia apa? Yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan, yang sunnah dikerjakan, yang makruh ditinggalkan, yang mubah pun dipilih. Mana yang ada manfaatnya dikerjakan, yang tidak ada manfaatnya ditinggalkan. Nah, semuanya zalimul nafsi, muktasid, dan sabiqun bil khairat, itu semua masuk kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini tiga macam dolim. Dolim yang pertama, kalau belum bertobat, neraka tempatnya untuk selamanya. Kalau bertobat sebelum meninggal, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughir, rawahu Tirmidzi, rawahu Abu Dawud. Maka Allah Ta'ala menerima tobat hamba selama nyawa belum sampai di sini, belum sampai di kerongkongan. Seketika kalau sudah di sini sudah enggak bisa apa-apa sudah. Ya, kalau sudah sampai di sini, kalla idza balagotit taraki waqila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltafatis saqu bisaq ila rabbika yauma idzinil masaq. Ya, kalla, ingat, kalau sudah nyawa sudah sampai di sini, siapa yang bisa mengobati? Tidak ada. Dan sudah sampai sini, kita sudah tidak bisa berbicara lagi. Tapi kalau belum sampai di sini, masih bisa barangkali dengan la ilaha illallah. Dan seandainya dosa pun sebesar apapun, ya, kalau dia hubungan dengan Allah, dzalimul nafsi, termasuk juga syirik kepada Allah Ta'ala, kalau di akhir hayatnya la ilaha illallah, dakhalal jannah. Ya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Itu. Dan kemarin Sa'ali Hasan Al-Halabi, beliau menyampaikan ibunya meninggal, dan alhamdulillah kata beliau, ibunya bisa mengucapkan di akhir hayatnya adalah la ilaha illallah. Ya. Ini para ikhwan. Dan kemarin karena saya dipesan oleh sama Ustaz Yazid untuk menyampaikan takziah, saya minta nomor pada ikhwan. Ya, alhamdulillah beliau balas, ya. Beliau balas. Dan salam, karena salam disampaikan kepada Ustaz Yazid Hakim dan juga semua ikhwan, dan antum juga termasuk semua ikhwan. Ya, salam dari beliau. Ya. Kemudian yang ketiga, zalimnya insan kepada orang lain, baik dengan ad-dharab, dengan al-qatl, dengan mal atau yang lainnya. Karena manusia itu punya tiga yang harus dijaga. Kullul muslim 'alal muslim haram, damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Rawahu Muslim. Orang Islam satu dengan yang lainnya haram, darah, harta dan kehormatan, 'ird. Nah ini. Zalim kepada orang lain, kalau zalim kepada Allah syirik, belum bertobat matinya neraka untuk selamanya. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Az-Zumar 65. Kalau engkau syirik, gugur semua amalmu dan kamu tidak masuk apa termasuk orang yang merugi. Allah haramkan apa termasuk orang yang merugi. Innahum man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa madz-dzalimin min ansor. Ini. Ya. Orang yang mati syirik, Allah haramkan surga, ya, dan tempatnya neraka. Tidak ada penolong seorang pun bagi orang yang berbuat syirik, berbuat dolim. Jadi dolim ada tiga. Kalau dolim berupa syirik, kalau dia bertobat sebelum mati, diterima. Kalau belum meninggal, meninggal belum tobat, neraka selamanya. Amalnya hancur semuanya. Yang kedua, dolim kepada dirinya, yaitu berbuat dosa dia dengan Allah Ta'ala yang tidak ada hubungannya dengan kesyirikan. Maka hal ini meskipun dia belum bertobat masih ada harapan mendapatkan ampunan, ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki, bahwa dia tahta masyiatillah. Ya ibn Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maufiratan. Rawahu Tirmidzi. Wahai anak Adam, seandainya kau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dan kau datang kepadaku dengan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya. Itu kalau dolim kepada dirinya. Selain syirik, dosa dia dengan Allah Ta'ala. Meskipun belum minta ampun, ada harapan untuk mendapatkan ampunan. Ya. Kalau Allah menghendaki. Sehingga dikenal dalam akidah Ahlussunnah, tahta masyiatillah. Dia berada di bawah kehendak Allah. Adapun dolim kepada orang lain, itu diserahkan kepada mereka. Ya. Diserahkan. Oleh karena itu, Nabi bersabda, "Mangkanat madlamatun li akhihi fal yatahallalha minhu." Atau fal yatahallalhu minha. Ya. Barang siapa yang memiliki kedzaliman kepada saudaranya, maka segera minta dihalalkan. Karena nanti sudah tidak ada dirham dan dinar, ya. Sekarang di dunia ini, kalau kita punya kedzaliman, kedzaliman tidak lepas dari tiga tadi, darah, kemudian apa? Harta, kehormatan. Ini tiga ini harus dijaga, haram satu atas yang lainnya. Kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Orang Islam atas orang Islam ini haram darah, harta dan kehormatannya, ya. Ini para jamaah hati Allah. Sehingga kita tahu hadis orang bangkrut, ya, al-muflis, atadruna mal muflis, faqalu al-muflisu fina man la darahima lahu wala mata, faqala innal muflis min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadzafa hadza wa akala mal hadza wa safaka hadama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alayhi qabla an yuqda ma alayhi ukhida min khotayahu thumma turihat finnar. Ya. Ukhidat min khotoyahum faturihat alaih summa turiha finnar. Roh muslim. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut, orang yang tidak punya uang, tidak punya harta. Nabi menjelaskan, orang yang bangkrut dari umatku. Perhatikan di sini, ya. Faedah salah satu atau dua faedah besar. Faedahnya banyak. Ingat, orang yang bangkrut dari umatku, umat Nabi Muhammad. Berarti yang tadi, surat apa itu? Summa aurasnal kitab alladzina istafainah min ibad, thumma aurasnal kitab alladzina istafainahu min ibadina. Surat Fatir ayat 32, antum tulis bisa lihat. Itu semua umat Nabi Muhammad. Surat Fatir ayat 32. Ya. Thumma aurasnal kitab alladzina istafainah min ibadina faminhum dzalimun linafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Ini semuanya umat Nabi Muhammad. Buka tafsir Munkathir. Dzalimun linafsi, muqtasid, sabiqun bil khairat dengan definisi tadi. Kita lihat di sini, ya. Orang yang bangkrut adalah dari umatku, min ummati. Ya ini. Umati, umat yang mana? Umat dakwah atau umat ijabah? Umatul ijabah. Umat dakwah kalau mati neraka. Kalau dulu masuk Islam Yahudi, umat ini kita berarti. Ya. Datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, zakat, puasa. Coba kalau membawa pahala, berarti pahalanya itu apa? Ada pahala, berarti amalnya apa? Diterima. Kalau amal diterima, berarti tauhidnya benar apa salah? Benar. Berarti dia bertauhid. Sehingga dia bawa pahala sholat, puasa, zakat dan yang lain. Tapi sayang dulu, faqad syatama hadza, mencaci fulan. Ya. Al-qadzaf wa qadzafa hadza, menuduh, ya, orang baik-baik dengan tuduhan zina. Makan hartanya, memukulnya, menumpahkan darahnya. Berarti ini lepas dari darah, harta kehormatan. Sehingga apa? Diambil pahala sholat, puasa dan yang lain, ya, diberikan kepada orang-orang yang zalim tadi, kepada yang didolimi sampai habis dan masih ada dia dosanya. Sehingga apa? Dosa orang lain diberikan kepada dia. Maka orang ini selain tidak dapat keuntungan, modalnya habis. Jadi modalnya habis, bangkrut itu ya jangankan untung, kalau impas juga rugi ya. Impas, pas-pasan, nggak dapat untung juga modal masih ada. Orang bilang rugi. Biasanya dapat untung 1 juta, dapat 500 ribu, dia bilang rugi. Orang sekarang sudah yang dibicara untung itu bukan hanya sekedar dapat lebihan. Biasanya dapat sekian kurang itu sudah rugi. Apa? Saya rugi waktu, rugi tenaga. Itu banyak. Nah ini tidak. Jangankan untung, modal habis, masih punya utang. Ada untung, ada modal, ada utang. Ya, ini modal apa, untung enggak dapat, modal habis, masih sisa utang. Makanya disebut dengan pailit muflis. Ini. Nah, ini karena zalim kepada orang lain. Akhirnya apa? Ya harus dibayar dong. Diambillah apa namanya? Kebaikan dia. Masih ada. Akhirnya dosa orang diberikan kepada dia. Yang tadi bawa pahala, ya, ujung-ujungnya setelah ya dikalkulasi dengan hitungan cepat bagi yang cepat, dengan hitungan lambat bagi yang lambat, ternyata apa? Dia banyak dosanya, masuk dia ke dalam api neraka. Ini zalim kepada orang lain. Ya. Itu pun nanti setelah dia selamat dari sirat, ada antara sirat dengan jannah surga itu ada al-qamtarah. Hadis sahih Imam Bukhari. Hadis itu dikisos. Ya. Siapa yang punya kedoliman kepada orang lain. Ini para ikhwan, tiga dolim ini, ya. Disuruh mangkanat madlamatun li akhihi falyatahallalhu minha. Barang siapa yang punya kedoliman pada saudaranya, hendaklah dia segera minta dihalalkan, minta maaf. Ya. Kalau darah membunuh, tiga pilihannya, kisos, diat atau maaf. Ya, kalau ahli waris tidak mau ya kisos. Kalau ahli waris tidak terima, kalau terima bayar diat. Berapa diatnya? Seharga 100 onta. Bapak coba, kalau onta 10 juta, 100 1 miliar. Kalau 20 juta sudah berapa miliar? 2 miliar. Makanya kalau ada orang dulu WNI membunuh, ya berapa mintanya? 2 miliar kan? Pernah ada cerita itu, teman di Saudi cerita sama saya. Ada remaja berantem, copot giginya dua, bawa ke mahkamah, dapat mobil, dia dapat mobil. Gak mau balas, masa mau balas? Bisa balas, bisa tangannya juga yang kisos misalnya. Dapat mobil, jadi tidak sembarangan memang. Ya, termasuk juga harta, termasuk juga kehormatan. Ya, merobek-robek kehormatan. Maka di sini hendaklah kita hati-hati, jangan sampai kedoliman semua ini. Tapi kalau yang nomor dua, sepertinya kita tidak bisa selamat. Surat Fatir ayat 32 tadi, kira-kira kita dolimul nafsi, muktasid atau sabiqu bil khairat biidznillah. Ya, kadang dolimul nafsi, kadang muktasid, kadang sabiqu bil khairat biidznillah. Tapi dominannya kita di bagian apa? Di golongan apa? Dolimun linafsi, ya, keluar sudah banyak akhwat, sudah banyak perempuan yang tidak nutup auratnya, ya, jualan kebab juga begitu, ya betul boleh, tapi yang beli ya, ya, jadi kita banyak zalimul linafsi. Memang terkadang kebaikan yang wajib bisa kita kerjakan, yang haram juga diambil. Kadang bisa meninggalkan yang haram. Tingkat muktasid. Kadang bisa sabiqul mulkhair. Inilah fluktuasi iman. Ya, al-iman yazidu wa yanqus. Yazidu bit-ta'a wa yanqus bil-ma'siyah. maka pergeseran antara zalimun nafsi kepada muqtasid, kepada sabiqul khairat, kembali kepada pergeseran peningkatan iman, dan iman kembali kepada amal. Jadi amal dan iman ini saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Bertambah iman, bertambah amal, bertambah amal, bertambah iman. Oleh karena itu beliau mengatakan wa idan tafaddulmu hasolal amnu, ya, lakin hal huwa amnun kamil. Wa idan tafaddulmu, kalau apabila seseorang itu sudah intafa, selesai, tidak ada kedoliman pada dirinya, hasolal amnu, dia akan mendapatkan keamanan, ya, mendapatkan keamanan. Meskipun disebutkan oleh para ulama tafsir keamanan di sini nanti di akhirat, ya, tapi di sini ya mutlak, ya, bisa di dunia dan di akhirat. Apa maksudnya? Lakin akan tetapi hal huwa amnun kamil, apakah dia keamanan yang sempurna? Nah ini, ya, ini kaidah ini ilmu dari gurunya, dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, seperti yang pernah saya sampaikan pada antum. Ya, semua seperti ini, ayat Al-An'am ayat 82 ini kan balasan. Orang yang beriman tidak mencampur adukkan keimanan dan kedoliman. Apa balasannya? Aman dan hidayah. Aman dan hidayah. Kalau memang kedoliman semuanya, ya, tapi di sini dolim adalah kesyirikan. Kalau tidak ada kesyirikan, ya, apakah dia mendapatkan keamanan secara mutlak, secara sempurna? Al-jawab, innahu ingkanal imanu kamilan lam yukhalidhu maksiyatun fal amnu amnun mutlak ay kamilun. Jadi kalau orang sudah bebas dari kedoliman, dia akan dapatkan keamanan. Tapi pertanyaannya, keamanan yang dia dapatkan, keamanan yang sempurna atau tidak? Jawabannya, jika imannya sempurna, tidak dicampur adukkan dengan maksiat, maka dia mendapatkan keamanan secara mutlak, yaitu secara sempurna. Ya. Nah, dan ada istilah al-iman al-mutlak, dan ada istilah mutlakul iman. Al-iman al-mutlak artinya iman yang sempurna. Adapun mutlakul iman, ya ada iman, meskipun hanya sebesar biji dzarrah. Tinggal seberapa besar imannya. Yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Ya. Akan keluar dari neraka orang-orang yang ada di dalam hatinya keimanan meskipun seberat biji dzarrah. Artinya tidak kekal. Karena ada mutlakul iman. Tapi kalau dia punya al-iman al-mutlak, ya, punya al-iman al-mutlak itu al-iman al-kamil, iman yang sempurna, maka dia dikasihkan, diberikan keamanan yang sempurna, ya. Wa idza kanal imanu mutlaqo imanin ghairu kamilin falahu mutlaqul amni ay amnun naqisun, ya. Apabila iman yang dia miliki adalah mutlak iman, yaitu iman yang tidak sempurna, maka dia juga mendapatkan mutlaqul amni, bukan amnun mutlak, tapi mutlaqul amni, ya. Yaitu apa mutlaqul amni? Amnun naqisun, keamanan yang kurang. Berarti masih ada rasa balikan dari rasa aman, rasa takut. Ya. Mithalu dzalika murtaqibul kabira. Ya, misalnya adalah orang yang terjerumus dalam dosa besar. Dia amnun minal khulud finnar. Dia diberikan apa? Keamanan dari apa? Dari kekekalan dalam api neraka. Tapi ghairu amin ya. Fuwa fahuwa aminun minal khulud, ya, minan finnar. Dia aman dari apa? Dari kekal dalam neraka. Wa ghairu amin minal azab, dan tidak aman dari azab. Siapa? Orang yang memiliki mutlakul iman. Apa itu? Itu iman ghairu kamil, iman yang tidak sempurna. Maka kita ini kalau masih merasakan tingkatan zalimu li nafsi dan harus seperti itu, maka kita ya aman dari kekal dalam api neraka, tapi tidak aman dari siksa neraka. Oleh karena itu kita harus ada al-khawf war-roja, ya. Dan jangan merasa aman dari makar Allah, ya. Fala ya'manu makrallahi illal qawmul khasirun. Tidak ada yang bisa merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang rugi. Apa makar Allah? Yaitu terjatuh ke dalam kekufuran, kesyirikan, termasuk juga terjatuh kepada dalam dosa. Jadi kita tidak merasa aman memang. Ya. Bal huwa tahta masyiah, tahtal masyiah, bahkan orang itu berada di bawah kehendak Allah, ya. Jadi tapi saya yakin semua di sini mimba bitawadhu, bahkan tidak hanya sekedar mimba bitawadhu, tapi memang alwaqi kenyataannya, bukan karena ketawaduan kita semua. Karena fakta bahwa kita itu masuk urutan dhalimu li nafsi atau muktasid atau sabiqu bil khairat. Kita semua jujur, dhalimun li nafsi. Kadang berdagang tidak jujur, kadang di kantor juga tidak fair, tidak jujur. Banyaklah. Ya. Kita masuk kepada yang pertama. Nah, kalau memang masuk kepada yang pertama, namanya orang tidak merasa aman, biasa dia selalu berupaya untuk mengadakan safety, kan begitu. Kalau orang itu tidak merasa tidak aman, maka dia selalu mengadakan itu apa? Protect untuk dirinya dengan istighfar, mengakui kedzaliman, rabbana dzalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan memang seharusnya seperti itu seorang yang beriman. Ya. Ya, pernah saya sampaikan hadis Nabi, ya, yaitu ya, merasa bahwa apa? harus ada khauf dan roja. Ya. Ketika Nabi mendatangi seorang pemuda yang mau meninggal, ya, kemudian Nabi bertanya kepada dia, kaifa tajiduka? Ya, bagaimana engkau dapatkan dirimu? Qala wallahi ya Rasulullah, inni arjullah wa inni akhafu dunubi. Demi Allah ya Rasulullah, sesungguhnya aku mengharapkan Allah dan aku takut dengan dosaku. Faqala Rasulullah SAW, la yajtami'an fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allah ma yarju wa aminahu mimma yakhafu. Ya. Tidaklah berkumpul dua perkara, khauf dan roja, pada hati seorang hamba kecuali Allah berikan apa yang dia harapkan dan Allah berikan rasa aman dari apa yang dia takuti, ya. Dikelola oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah, hadis ini sahih dari Anas bin Malik. Kemudian kata beliau, qala ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah, sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang syirik dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa hadhil ayah qalaha Allah ta'ala hukman baina Ibrahim wa qaumihi hina qala lahum wa kaifa akhafu ma asyraktum ila qawlihi in kuntum ta'lamun. Al-An'am 81. Faqala Allah ta'ala alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin. Al-An'am 82. Ala annahu qad yaqulu qa'ilun innaha min kalami Ibrahim liyubayyana liqaumihi wa lihadha qala ba'daha wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi. Ya. Ayat ini Allah Ta'ala firmankan ya, sebagai hukum antara Ibrahim dengan kaumnya. Ya. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, bagaimana aku takut kepada apa yang kalian syirikkan, sampai firman Allah in kuntum ta'lamun, Al-An'am 81. Ya. Kemudian Allah Ta'ala memberikan firman-Nya, orang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedoliman. Allah ala annahu qad yaqulu qa'il, ya ini berdasarkan perkataan orang yang berkata bahwa itu merupakan perkataan Ibrahim untuk menjelaskan kepada kaumnya, sehingga dengan demikian dia berkata setelahnya, inilah hujjah kami, ya, yang kami datangkan hujjah tersebut kepada Ibrahim atas kaumnya. Jadi ayat tadi itu terkait dengan dialog antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Ini namanya asbabun nuzul, ya, terkait dengan Ibrahim. Tapi ayat tersebut tidak berlaku hanya untuk Nabi Ibrahim. Boleh antum tulis kaidah, kaidah tafsir, ya, apa? Al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. La. Ibrah berdasarkan keumuman lafaz, bukan karena sebab yang khusus, ya. Ibrah pelajaran berdasarkan keumuman lafaz, bukan karena sebab yang khusus. Al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Nah, ini dibalik sama siapa? Sama Jil. Pernah saya baca dulu sekali. Berapa tahun yang lalu itu ya. Di Jawa Pos. Karena dulu Jil itu punya dua halaman di Jawa Pos itu. Waktu itu saya juga belum belajar. Ya, tapi kok apa ya? Ibrah itu bukan karena keumuman lafaz, karena sebab yang khusus dibalik. Jadi ibrah karena sebab yang khusus. Sehingga kalau ada ayat dihar misalkan, ya berlaku bagi dia saja, tidak berlaku bagi kita. Dibalik, ya. Nah, ini ya umum alladzina. Nah, ini umum alladzina. Isim mausul. Dalam ilmu usul fikih namanya isim mausul yufidul umum. Artinya siapa saja, bukan hanya untuk berlaku pada Nabi Ibrahim. Ya. Jadi mereka juga subhat pakai kaidah juga ketika melempar subhat-subhat itu. Ya. Nah, ini dialog antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya, sehingga Allah Ta'ala sampaikan ketika Nabi Ibrahim, mana mungkin saya takut kepada sekutu-sekutu kalian. Ya, itu. Maka orang yang orang berarti dia orang berani. Dan orang berani adalah orang yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedoliman. Ya. Masih adakah di antara antum jam 12 atau jam 1 malam lewat TPU sini pulang ke MI lewat TPU sendirian. Kemudian di sini masih merinding atau gemeteran lewat kuburan jam 1 malam. Apa masih ada yang gemeteran? Ya, Aisyah itu malam hari ziarah kubur. Ya, hadis yang diajarkan Nabi kepada beliau, kepada Aisyah, assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahikun. Itu beliau ya di kuburan Baqi ziarahnya di malam hari. Nah, sekarang apa antum lewat TPU masih begini kalau misalkan sip malam lewat kuburan? Nah, berarti apa? Berarti ada takutnya. Ya. Takut apa? Ada yang Mas ikut. Berarti kalau masih ada itu, ya ini perlu kita pertanyakan. Kalau ada perlu kita pertanyakan. Itu sudah indikator bahwa kita masih ada kecampuran. Meskipun tidak langsung mengatakan itu kesyirikan, tidak, tapi masih ada. Ya. Lalu karena itu kalau mendatangi tempat yang baru atau tempat angker, baca apa? A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Nah, ini coba kita praktekkan. kita itu akan merasakan fungsi tauhid ketika kita dapat masalah. Paham, ikhwan? Ketika dapat masalah. Dulu kan gitu, fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ya. Ketika mereka berada di laut kena ombak langsung tauhid. Langsung. Tapi ketika aman di daratan syirik lagi. Nah, sekarang kata para ulama, ketika dapat enak syirik, dapat masalah juga syirik. Sehingga dikatakan lebih parah pada zaman sekarang kesyirikan dibandingkan dengan zaman dahulu. Mau ngaji tauhid ini ya, kok kedutan matanya? Ini kok kedutan, ada apa ya? Kemarin mau ngaji alqaulul mufid. Berangkat apa enggak ini? Berangkat misalkan terpelentas dari motor, oh bener kan? Ini tadi mungkin ini isyarat ini. Ini bisa begitu. Ya. Atau antum beli rumah tusuk sate. Tusuk sate. Kata orang kalau tusuk sate itu gak bagus. Nah, bulan pertama anak sakit. Bulan kedua PHK dari pekerjaan. Bulan ketiga istri minta cerai. Ah, bener ini. Nah, di sini diuji. Ya, ketika ada persoalan. Ingat, orang musyrik ketika ada persoalan mereka kembalinya kepada Allah. Jangan sampai kita orang beriman ada persoalan kembali kepada tatoyur ini. Ini pasti diuji di sini. Oleh karena itu pelajaran tauhid penting. Nah, pelajaran ini selalu mengingatkan kepada kita, maka kita mohon kepada Allah Ta'ala agar dapat taufik sehingga setiap ada persoalan kita kembalikan. Ya. Apa? Nabi bersabda, "In asabaka syai'un fala taqul lau anni fa'altu lakana kadza wa kadza walakin qul qadarullahi wa ma syaa'a fa'ala." Ya. Kalau engkau ditimpa sesuatu, jangan mengatakan, "Wah, seandainya saya, seandainya seandainya," tapi katakanlah, "Allah telah mentakdirkan dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi." Ya, nikmat mental kita akan terjaga. Dari situ mental kita akan terjaga. Ya. Ketika kita mendapatkan musibah atau apa saja. Ya. Demikian, sudah masuk waktu Isya, kita adzan dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwata illa billah. Saya tambahkan sedikit ya, wa qauluhu bil amni al fiha lil jinsi. Adapun firman Allah bil amni, alnya yang ada pada lafaz al aman adalah lil jins ya, lil jinsi, yaitu jenis keamanan. Walihada fasarna al-amna bi annahu imma amnun mutlaq wa imma mutlaqu amnin hasbad dhulmi alladhi talbisu bihi. Oleh karena itu kami memberikan penjelasan tentang keamanan ini, entah yang pertama adalah keamanan yang bersifat mutlak atau kemutlakan keamanan. Aman yang mutlak atau kemutlakan aman berdasarkan kedzaliman yang bercampur dengannya. Nah, ini kaidah penting ya, sehingga berlaku juga bagi yang lain seperti yang pernah saya sampaikan surat An-Nahl ayat 99 dan 100. Ya, ya Allah Ta'ala berfirman, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. Ya. Ya, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya setan tidak mampu menguasai atau menjerumuskan atau menggoda orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal. Kalau ditanya kita beriman, jawabannya iya. Kita bertawakal, jawabannya iya. Apa kita sudah bebas dari penguasaan dan gangguan setan? Jawabannya adalah tidak. Tidaknya itu 0 apa 100 atau dari 0 sampai 100. Maka jawabannya tidak dikuasai setan ya secara 100%. Ya. Dan juga tidak 0, berarti antara 0 dan 100. Kalau skalanya 0 sampai 100. Ya. Berarti berapa? Bisa 1, bisa 2, tergantung. Nah, ini tergantung imannya. Dan tergantung tawakalnya. Berarti iman ya tidak sama. Begitu pula tawakal. Dan kalau dibaca dalam kitab-kitab ya, di antaranya al-usul salasa, tawakal itu bagian dari tauhid. Ya. Artinya tawakal itu bagian dari ibadah. Ya. Artinya tawakal bagian dari iman. Iman bagian dari iman. Ada disebut ya umum dan khusus. Kenapa? Apa namanya? Dzikrul khos ba'dal am atau athful khos alal am. Diatofkan yang khusus kepada yang umum. Disebut tawakal setelah iman. Ya, berarti apa? Lil ahamiyah. Kedudukannya memiliki kedudukan yang tinggi tawakal ini. Oleh karena itu, ketika tawakalnya tingkatan Nabi Ibrahim, apinya Namrud dingin. Tawakalnya sahabat pada perang Badar, meskipun 319 bisa mengalahkan 1000 lebih. Kata Ibnu Abbas, ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, diucapkan Nabi Ibrahim ketika mau dilempar ke api, api jadi dingin. Tapi kalau antum hasbunallah wa ni'mal wakil nyemplung api, ya gosong. Jangan coba-coba. Ya. Itu. Namun ketika dihadapkan persoalan, dan insyaallah persoalannya berbagai macam, mungkin mau tender satu, atau menawarin barang, hasbunallahu ni'mal wakil, hasbunallahu ni'mal wakil. Meskipun tidak diambil 5, yang ditawarkan diambil 2 lah, ya, karena tingkat tawakalnya. Dan kalau tingkat tawakalnya tinggi, apa? Lau tatawakkaluna haqqa tawakkuli la yarzukumullah kama yarzuku at-tayr, la razakumullah kama yarzuku at-tayr, ya, yagdu apa yagdu khimason wa taruhu bitonan. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung, pagi hari dia terbang lapar, pulang kenyang. Itu burung aja bisa begitu, apalagi kita. Nah ini, maka tingkat tawakal kepada Allah masing-masing kita berbeda-beda. Kembali pada tingkat iman. Tingkat iman berbeda-beda, kembali kepada tingkat ilmu juga. Dan ilmu bukanlah banyaknya hadis, ilmu banyaknya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Laisal ilmu an kasratil hadis, walakinnal ilma an kasratil khusyah. Kata Ibnu Abbas, bukan ilmu banyaknya hadis, banyaknya ngomong, tapi ilmu banyaknya rasa takut. Sehingga apa? Meskipun ilmunya sedikit, bermanfaat, ya tentu saja pengaruhnya kepada iman besar. Iman yang besar pengaruhnya kepada tawakal juga demikian. Nah, kompensasi, ya, pasti ada balasannya sesuai dengan berdasarkan itu. Nah, sehingga kalau antum menghadapi persoalan di kantor, ya apa, pakailah hasbunallah wa ni'mal wakil, ya. Dalam Al-Imran 173, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang-orang berkata, manusia sudah berkumpul mengepung kalian dari berbagai macam penjuru, takutlah kalian. Ternyata tidak takut, bahkan tambah iman. Dan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah sebagai tempat bersandar. Itu diucapkan kalau benar-benar dipahami dan betul-betul diyakini, ya tentu memang tingkat keyakinan, tingkat pemahaman tidaklah sama dengan Nabi Ibrahim dan para sahabat. Ya, sehingga membuat api Namrud dingin, membuat pada perang Badar 1000 lebih dengan perlengkapan yang hebat kocar kacir, apalagi cuman jualan kebab. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah. Sudah, nanti di sana-sana sudah banyak itu cabang-cabangnya, franchise-nya insyaallah. Ya, apalagi cuman ngajuin proposal untuk ta'addud, untuk poligami, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, ini kan persoalan hidup, kan memang tidak bisa dipisahkan di persoalan itu. Jangan sampai hasbunallah wa ni'mal wakil cukup di masjid, keluar sudah tidak ada lagi. Itu yang jadi persoalan kita. Kadang kita di luar menghadapi masalah lebih mengandalkan otak kirinya, lebih mengandalkan logika. Buktikan ketika ada persoalan. Buktikan ketika ada masalah baru terasa itu. Lupa dengan semua yang kita pelajari di masjid. Nah ini ya kawan, berarti memang di sini kita harus introspeksi diri, ya. Berarti kita yang kurang, ya. Sebab kalau kita tidak demikian, kita benar-benar dipraktekkan, insya Allah. Nah, biasanya itu ketika menghadapi masalah, ya. Sebenarnya bukan masalah ya, masalah sama muskilah itu beda. Kalau masalah itu dalam bahasa Arab konotasinya positif, masalah itu. Ya. Kalau negatif namanya apa? Muskilah. Ya. Makanya di sini nanti kita selalu dapat apa? Masail, masail. Ya, masail, masail. Banyak masalah di sini. Wah, ini jangan dibaca, ini banyak masalah. Itu kalau pengertian Indonesia nggak boleh dibaca. Ini pengertian bahasa Arab, masalah itu adalah konotasi negatif positif. Ya. Ketika kita dapat muskilah, kita biasakan sekarang. Ya, ketika dapat muskilah bisa kita perhatikan. Bahkan masalah. Ketika ini belajar masalah, belajar agama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Ini para jemaah rahmati Allah. Oleh sebab itu, sejauh mana hasbunallah wa ni'mal wakil itu punya efek, ya, yang begitu hebat pada kita, kembali kepada tingkat iman balasannya ini. Dan ini sebuah kaidah, bisa antum tulis, setiap bisa ditulis kalau mau nulis, setiap ya janji Allah berupa balasan dari suatu ya, balasan dari suatu perbuatan atau keyakinan tergantung kepada tingkat keyakinan dan tingkat amal perbuatan tersebut. Setiap janji Allah berupa balasan dari suatu perbuatan atau keyakinan tergantung kepada tingkat keyakinan tersebut dan tingkat amal perbuatan tersebut. Ya, seperti ayat tadi, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman tidak mencampur adukkan mereka keimanan mereka dengan kedzaliman. Nah, zalim di sini kesyirikan. Kalau dia bebas dari kesyirikan, dia dapatkan al-aman apa? Al-mutlak. Ya. Kalau dia bebas kesyirikan dan perbuatan maksiat. Tapi kalau dia bebas dari kesyirikan, masih ada campur maksiatnya, maka dia dapat aman juga, tapi bukan al-aman al-mutlak, tapi apa? Mutlakul aman. Nah, itu. Apa aman al-mutlak? Al-aman al-mutlak tidak masuk neraka, langsung surga. Tapi kalau mutlakul aman, ya, dia tidak ada apa, bebas dari adab, tapi dia bebas dari kekekalan dari api neraka. Tapi dari adabnya tidak aman gitu. Ya. Nah, termasuk yang lain, semua yang ada balasan-balasan tergantung tingkat perbuatan kita. Ini kaidah penting ya untuk bisa kita pahami. Termasuk tadi An-Nahl 99. Antum ditanya beriman, kalau ngomong enggak ya bahaya beriman. Antum tawakal, kalau ngomong tidak juga bahaya. Jawabannya iya, tapi bebas dari gangguan setan tidak. Lah, gangguan setan ini ya bebasnya dari gangguan setan tergantung tingkat iman dan tingkat tawakal. Nah, ini. Ya. Dan iman tergantung kepada apa? Ilmu. Apa dasarnya? Masih ingat? Yang bisa jawab silakan ambil hadiah di antara tiga ini. Iman tergantung, tingkat iman tergantung apa dan apa dalilnya? Silakan yang mau jawab. Silakan angkat tangan. Kalau enggak ada iman, antum sudah paham atau enggak paham? Tadi antum saya tanya ulang. Antum beriman? Antum tawakal? Iya. Antum bebas dari gangguan setan? Bebas? Iya. Tidak. Tapi tidak bebasnya bukan sampai 100% diganggu setan semua. Ya. Dan juga tidak merasa bebas 0%, tidak. Berarti skalanya kalau 0 sampai 100 antara 1 sampai 100 tadi. Ya. Dan masing-masing beda-beda. Ada yang level 10, ada level 15. Berarti apa? Bebas dari gangguan setan tergantung tingkat iman dan tawakalnya. Sementara iman tergantung tingkatan apa? Ilmu. Apa dalilnya? Silakan sampaikan dalilnya. Ambil ini hadiahnya. Ayo bagus. Antum jangan senyum-senyum aja bagus. Bisa jawab tapi diem. Tadi udah jawab ilmu. Dalilnya ya. bukan, ya, tidak tepat. Kurang. Barakallahu fiik. Ya, masalah sudah berijtihad. Meskipun ijtihadnya salah dapat satu pahala insyaallah. Surat apa? Berapa kali kita sampaikan itu? Tingkatan iman berdasarkan tingkatan ilmu. Sehingga bertambah iman dengan bertambah ilmu. Apa dasarnya surat? Silakan. Afatul ilmi an-nisyan, penyakitnya ilmu adalah lali. Kalau ojo lali lalu ingat, ojo lali yang mie ayam itu ingat. Tapi kalau ilmu ojo lali. Ya. Apa kawan? Surat Al-Anfal ayat 2. Udah, apa ayatnya? Tinggal lanjutin, itu populer sekali. Sangat populer ayat tersebut. Ya, Abu Hanan. Ulang, barakallahu fiik, ulang. Ahsan, ulang. Nah, ulang. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, ahsan, barakallahu fiik. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya hanyalah orang beriman, ini adatul hasr ya, hanya orang beriman saja jika disebut nama Allah hatinya bergetar, ada rasa takut, dan jika dibacakan ayat-ayat Allah, nah ini zadathum imana, menambahkan kepada mereka keimanan. Dan ayat Allah itu ilmu, al-ilmu maqala Allah wa qala ar-rasul wa qala as-sahabah laisa bitamwih. Adz-Dzahabi mengatakan ilmu adalah apa yang difirmankan Allah, yaitu Quran. Jadi Quran ini adalah ilmu. Ketika kita bertambah ilmu, bertambah iman. Ketika bertambah iman, gangguan setan pun juga apa? Terkurangi. Nah ini. Oleh karena itu ilmu, iman dan gangguan setan itu yaitu hubungannya. Surat An-Nahl 99. Sejauh mana bertambahnya iman kita, sejauh mana bertambahnya ilmu kita, dan sejauh mana bertambahnya iman kita, sejauh itu pula apa penguasaan setan kepada kita. Ya, setan itu menakut-nakuti kita dengan apa? Dengan kefakiran. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan nakut-nakuti miskin. Oh, kamu tuh gak punya kerjaan loh, gini-gini, buat apa kamu ngaji, mendingan kamu dagang. Takut-takuti sama setan. Sementara menuntut ilmu itu salah satu sebab datangnya apa? Rizki. Perhatikan itu. Nuntut ilmu salah satu sebab datangnya rizki. Dan ulama mengatakan tidak ada ceritanya ulama sampai kelaparan, enggak ada. Dalam sejarah tidak pernah ada ulama sampai kelaparan. Ya. Betapa tingginya ilmunya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Ternyata apa? Biasa Ibnu Taimiyah itu ketika di penjara dulu biasa ngasih makan sama orang miskin. Ternyata ada yang ngasih. Kemudian di penjara. Ada orang, ini sejarah kejadian baru, Syekh bin Baz yang cerita, dinisbatkan kepada beliau. Allahu a'lam nama cerita, bisa benar, bisa salah. Ada orang tua kesasar, masuk gua dia. Sampai berhari-hari. Keluar hidup. Loh, kamu dapat makan dari mana? Tidak ada makanan di situ. Ya. Nah, syaitan ya'idukumul faqra, syaitan nakut-nakuti miskin. Bukannya miskin, gaji kurang, PHK, lemburan kurang, ya, jangan takuti kita itu. Nah, itu juga termasuk gangguan setan. Asyaiton, surat apa itu? Asyaiton, ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu nakut-nakuti dengan kemiskinan. mau nyumbang masjid. Ini mas, anak kita mau kuliah, padahal masih kelas 2 SD, kuliah masih jauh. Ditakut-takutin. Ya. Ingat, thalabul ilmi sebab datangnya rezeki. Setan nakut-nakuti kalau kamu nuntut ilmu, mendingan dagang, mendingan kerja. Apa diantaranya? Ada orang yang nuntut ilmu, saudaranya bilang, ya Rasul, dia saya yang ngasih nafkah. Apa kata Nabi, bisa jadi kamu dapat rezeki itu dengan sebab saudaramu yang menuntut ilmu. Oleh karena itu tidak ada ceritanya ulama sampai kelaparan. Hatta kalau ada apa-apa, akan datang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mari kita ya, tadi iman berdasarkan ilmu. Maka gangguan setan berdasarkan tingkat iman dan tawakal. Tingkat iman tawakal kembali kepada tingkat ilmu. Ya, jadi An-Nahl sama An-Nahl 99 sama Al-Anfal ayat yang kedua. Nya ini ya, termasuk di sini surat Al-An'am ayat 80-82 ya. Diberi aman ya. Memang banyak ulama tafsir mengatakan aman di akhirat, tapi Syekh Muhammad bin Sulaimin mengatakan juga aman di dunia. Aman di dunia artinya kita merasa aman dari apa? Dari apa namanya, rasa takut ya kepada gangguan setan tadi, rasa takut kepada kemiskinan, rasa takut kepada kekurangan ya. Coba bagaimana orang beriman disebut oleh Nabi, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu minad dunya wa fi riwayah wa hadzafiriha. Barang siapa yang merasa diberikan keamanan di pagi harinya bersama dengan keluarganya. Antum tidak mungkin kalau pagi tadi aman datang ke sini malam ini. Kalau tidak aman. Kemudian mu'afan fi jasadihi, dia diberikan kesehatan di jasadnya, di badannya sehat. Kalau antum sakit enggak mungkin duduk di sini. Wa indahu qutu yaumihi, dan dia punya makanan yang dimakan hari ini. Saya yakin kulkas antum masih ada itu, ayamnya begini. Ya. Ya paling enggak lah tempe lah, enggak ada masalah. Halal. Apa kata Nabi, seperti dia punya dunia dan isinya. Coba, kalau bukan ilmu, tidak mungkin orang punya pandangan begitu. Kalau bukan ilmu, ketika miskin, merintis usaha, besok makan apa? Ketika berhasil, besok makan siapa? Kalau tidak didasarkan dengan iman. Ya. Padahal orang bilang yang dimakan tujuh turunan enggak habis, enggak bakal habis, tapi masih seraka. Bukan besok makan apa lagi, tapi besok makan siapa? Karena tidak mau ada yang menyaingi usahanya. Coba kalau bukan ilmu. Maka ilmu ini ya menjaga kita. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau orang punya harta banyak, dia yang sibuk menjaga harta. Kalau dia punya ilmu, maka ilmunya yang akan menjaga dia. Sekarang kita-kita semua ini dihadapkan dengan perekonomian, anak yang sakit, ya mungkin kerja mau pensiun, dan macam-macam usaha yang barangkali ini. Nah, ini ilmu ini bawa ke lapangan. Tauhid ini bawa. Disitulah perannya para jemaah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka kalau tidak, asyaitonu ya'idukumul faqro. Setan akan menakut-nakuti kepada kefakiran. Nah ini. Tapi kalau tidak, seperti punya dunia dan isinya. Padahal apa? Punya makanan yang dimakan di hari itu. Bukan besok, besok sudah enggak mikir. Besok apa besok? Sudahlah besok, terserah besok sudah. Ya. Dan ada sahabat yang begitu. Abu Dzar Al-Ghifari. Waduh, sumbangkan aja semua. Urusan besok, besok sudah. Ya. Jadi para jemaah, orang beriman itu ya, dengan imannya ini, kata Nabi, man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumih faka'annama hizat minad dunya. wahadil firiha. Barang siapa diberi rasa aman di pagi hari bersama anak-anaknya, aman, ditinggalkan kerja, alhamdulillah aman, pulang kerja aman, sehat, dan ada dimakan dari itu, ya, pagi nasi uduk, siang nasi goreng, sorenya apa, ngangetin nasi goreng yang tadi sisa. Nikmat seperti apa, punya dunia dan isinya. Coba bagaimana bisa kita punya pandangan begitu, apalagi yang punya lebih. Ya ini, bersyukurlah kepada Allah. Jangan masuk kepada perangkap setan yang nakut-nakuti dengan kemiskinan. Ya, seperti mau kiamat karena di PHK. Seperti mau kiamat karena kebab gak laku. Masih bisa dikeringin, masih bisa di frozen. Iya. Loh benar ini hak. Kalau tidak, coba antum merasakan di lapangan. Kalau antum pisahkan tauhid hanya di masjid, di sini peras kepala kita. Yang ada stres. Yang ada banyak bunuh diri juga banyak. Berapa kali saya contohkan, ya, yang di Mall Bekasi yang ibu muda itu. Ya. Anaknya dilempar, mati anaknya, naik bangunan tinggi. Dia diselamatkan oleh Allah Ta'ala, belum ajal. Ditanya apa? Suami saya jualan tempe, biasanya laku 100 kilo. Kebab biasanya laku 100 biji. Kurang, jadi 60 kilo. Stres mau bunuh diri, coba. 60% itu masih, kalau ilmu bisnis masih apa? Oh, masih jalan. Masih jalan. Para jamaah, ini mau bunuh diri. Sekarang orang membunuh dan bunuh diri, udah ya. Mungkin antum gak sampai bunuh diri, tapi bunuh apa namanya? Gak tahu bunuh apa deh. Mungkin kita bisa futur. Seakan-akan apa? Allah menghalangi rahmatnya kepada kita, itu sudah tidak benar. Nah, tauhid bawa ke lapangan, tauhid bawa ke pasar, tauhid bawa ke kantor. Tauhid bawa di mana saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bawa ke tempat tidur, bawa ke tempat kerja, bawa di lapangan bola. Ya, tapi bukan untuk mengegulkan Abu Hanan. Ya, biar tidak jatuh. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi bawa ke mana-mana. Tauhid bukan berhenti di masjid saja, tadi bawa ke mana-mana para jemaah. Kenapa? Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Allah berfirman, setan itu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan, kefakiran. PHK masih dapat pesangon. Ya. Tapi sudah seperti kiamat. Jualan belum laku, jualan baju misalkan, ya. Jualan bahkan kiamat. Yakin para jemaah dan minta kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan kasih. Ya. Minimal, dan bukan minimal, mungkin bagi kita minimal, tapi itu besar. Allah berikan kecerahan hati kita. Ya. Allah berikan rasa apa? Rasa tawakalnya yang tinggi kepada Allah SWT. Lau tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakumullah kama yarzukut tayir yagdu himason wa taruhu bitonan. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertawakal, Allah Ta'ala akan memberikan rezeki pada kalian. Sebagaimana Allah memberi rezeki pada burung. Burung tidak punya akal. Pagi terbang dalam keadaan lapar, pulang sore dalam keadaan kenyang. Ayam bercakar-cakar, dapat cacing dimakan, dapat paku tidak dimakan. Coba, apa? Allah berikan dia insting seperti itu. Ya. Ada sini makna dari, ya, yaitu apa? Berikan petunjuk ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabihis marabbikal a'la walladzi qaddara fahada. Ya, hada di sini petunjuk insting ya. Ibnu Qayyim mengatakan insting manusia, insting hewan enggak dikasih insting. Maka kita dikasih insting sehingga kita jangan sampai ditakut-takuti setan. Oh, nanti anakmu sekolah bayaran sekian, nanti anakmu mondok bayar sekian, ini nanti ini bayar sekian. Betul itu tidak kita nafikan. Tapi ketika ditakut-takuti sehingga seakan-akan kita putus asa dari rahmat Allah, tentu itu berbahaya. Nah, peran tauhid ini penting. ya, ketika antara otak kanan otak kiri dipadukan tidak bisa, hatinya dimainkan. Kalau bisa awal ketika mau mengkombinasi otak kanan sama otak kiri, hatinya jadi dasar. Tawakal dulu. Makanya kalau saya sampaikan pengajian, 6 hal saya sampaikan. Doa pertama kali, ini hati, baru usaha. Kemudian tawakal. Kemudian bersyukur, kemudian sabar, istighfar. 6 ini. Bahkan 3 saja kata Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahab, tanda kebahagiaan. Idza utiya syakara, wa idza tuliya sabara, wa idza atnaba istaghfara. Fa haula'i tsalas unwanus sa'adah. Beliau katakan di dalam kitab Al-Qawaidul Arba, apabila dapat nikmat bersyukur, dapat musibah bersabar, ketika berdosa dia istighfar, tiga-tiganya ini merupakan tanda-tanda kebahagiaan. Saya tambahin, dan itu tersebar pada kitab-kitab ulama, doa, usaha, tawakal. Berhasil, jangan sombong, bersyukurlah. Gagal, sabar, jangan putus asa. Dan setiap berdosa, istighfarlah. Insya Allah kita bahagia, hidup itu nikmat. Ya. Meskipun stuck, fluktuasi, merasakannya itu barangkali ya fluktuasinya ada. Tapi kalau itu dipegang, rat-rat kita pegang, insya Allah. Ya. Doa itu tauhid. Doa adalah tauhid. Doa, minta dulu pada Allah Ta'ala. Jangan ininya dulu diputer, doa dulu. Ketika mau muter kepala antara kanan dan kiri, doa. Karena sebagian orang hanya mengandalkan manajemen. Ya. Manajemennya ISO berapa? Enggak tahu ISO berapa itu. Ya. Itu saja. Manajemen. Doa pada Allah Ta'ala. Ketika kita mau pakai manajemen, kita minta pada Allah Ta'ala taufik. Itu. Kemudian berusaha para jamaah. Karena usaha merupakan sesuatu disyariatkan, sebab. Usaha itu sebab. Mau punya anak, kawin. Tapi tidak semua orang kawin punya anak. Dan ternyata ada orang tidak kawin melahirkan anak. Tapi itu tidak semua. Cuman terjadi pada Maryam yang anaknya Nabi Isa. Tapi kalau Maryam sekarang bilang, ya saya nggak punya suami, terus hamil, ya itu ya tidak bisa dipercaya. Tapi harus kawin. Tidak semua orang kawin punya anak. Mau kaya kerja, tidak semua kerja bisa kaya. Maka doa para jamaah, doa usaha itu harus ya melakukan sebab. 3, kita tawakal pada Allah Ta'ala. Sudah doa, sudah usaha, tawakal, tenang sudah. Ya sudah, mau apa lagi? Nah coba itu ya dipraktekkan dalam kehidupan kita. Ketika mungkin di BHK dalam bekerja, apalagi cuman gak dapat lemburan ya. Atau kebab gak laku, baju gak laku, herbal kurang, sudah bismillah, tawakal Allah Ta'ala. Pegang 6 prinsip ini para jamaah. Ya, 6 prinsip ini bertebaran dalam Al-Quran, bertebaran dalam Sunnah, bertebaran dalam Aqwalus Salaf. Doa, usaha, tawakal, ya, kemudian bersyukur, bersabar, dan terakhir adalah istighfar. 3 terakhir itu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tanda-tanda kebahagiaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Taib, Abu Hanan, silakan antum pilih sama Pak Kus tadi. Saya dengar Pak Kus jawaban antum, ilmu, dengar. Dapat hadiah. Silakan dipilih. Ya. Pak Kus udah dapat ini belum? Untuk istri Pak Kus. Ya. Taib, sampai di sini kajian kita. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mau tanya soal kezoliman terhadap sesama manusia. Ya. ada sebuah kasus ada seseorang yang mengambil haknya seseorang. Ya. Antum, Afan, antum yang berdiri, tolong ini untuk antum. Sebentar dulu, saya potong dulu ya. Tadi antum jawab. Fadol. Ya, barakallahu fiik ya. Ya, lanjut. Mengambil hak seorang? Iya, mengambil haknya seseorang. Nah, alasannya ketika itu memang ada kebutuhan. Jadi ya, bukan karena sebab yang lain dia ya mengambil hak itu. Singkat cerita, dikembalikanlah uang apa haknya itu kepada itu, tapi dengan cara yang dia nggak tahu. Jadi dia mencari cara, misal dia bertanya nomor rekening banknya orang yang diambil uangnya itu, ditransfer. Ketika ditanya kenapa kok nggak ngomong langsung ke orangnya aja gitu, sekalian yeah minta maaf. Alasannya dia karena orang ini lisannya bahaya. Kalau dia bicara terang-terangan sama ini, takut malah berantem. Ceritanya malah nyebar nanti ke beberapa teman yang lain. Dan ini kasusnya sudah cukup lama. Terus, nah dia punya alasan lagi. Dia bilang kan ada doanya zikir pagi itu, Allahumma astur aurati wa amin ro'ati itu. Dia berharap dengan baca doa itu Allah akan menjaga ininya, apa namanya, menjaga auratnya dan diamankan, apa ininya diamankan lah. Mudah-mudahan dengan itu Allah nanti di akhirat enggak membuka aibnya itu. Padahal dia sebetulnya dia pengen bicara terus terang dengan orang yeah tersebut, cuman karena khawatir lisannya ke depan itu bakalan jadi rame, padahal itu hal yang kecil. Iya. Yeah. Gitu Pak Ustaz, kurang lebihnya. Assalamualaikum yeah warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, kalau ada orang punya kesalahan pada orang lain dan kalau dia tidak tahu, seperti ghibah, ya kan tidak tahu, karena ghibah dzikru ahaka bima yakrah, membicarakan tentang saudaramu yang dia tidak suka, itu ghibah. Dan dia tidak tahu kalau ada ghibah. Kalau dia minta maaf, maka bisa jadi ribut. Maka jalan keluarnya adalah, pertama, mohon ampun pada Allah Ta'ala. Yang kedua, memohonkan ampun bagi orang yang diribahi. Yang ketiga, bicarakan kebaikan dia yang kemarin dia ghibah di depan orang-orang itu. Misalkan dia ngomong keburukan, kejelekannya, aibnya, ya, yang dia tidak suka, atau mungkin cara berjalannya atau pakaiannya, ya, kata Imam Nawawi itu ghibah termasuk mungkin di pakaiannya atau di cara berjalannya atau cara ngomongnya. Nah, kalau kita ngomong maaf ya kemarin saya ngomongin kamu begini, bisa ditabok misalnya, bisa berantem, maka cukup kita mohon ampun pada Allah Ta'ala, kemudian kita memohon ampun bagi dia dan kita bicarakan kebaikan dia di depan orang yang kita ribahi itu. Nah sekarang masalah ngambil barang, mungkin jualan atau apa atau yang lain lah, kemudian dia transfer, tidak ada masalah, boleh itu. Ya boleh. Kalau memang diyakinkan yang punya barang tadi, kalau kita ngomong akibat buruknya lebih besar. Seperti itu. Ya. Akibat buruknya lebih besar. Tapi kalau masalah saya, kalau antum punya salah minta maaf, saya maafin langsung. Ya. Gak bakal saya akan marahin. Ya. Ya Ustaz, saya ghibah antum Ustaz begini-begini. Ya. Saya minta maaf, ya sudah selesai. Ayo ngaji. Ayo berbuat lagi kebaikan. Selesai. Ya. Tapi kalau tidak, ya sudah nanti di kontoro saja ketemu. Ya. Nah itu, ya. Jadi kalau dikhawatirkan, tapi kadang orang itu berbuat salah tapi gengsi untuk minta maaf. Tapi bau bersalah. ya, tapi gengsi untuk minta maaf. Ya, pernah seorang jenderal ngomong sama saya, Pak Ustaz, karakter orang Indonesia itu, beliau karakter Indonesia itu, saya sudah banyak Ustaz, ya, apa namanya menghadapi persoalan-persoalan, jadi penengah. Orang Indonesia itu punya karakter, mau bikin salah, tapi ketika tak dikasih tahu kamu salah tuh gak mau, gitu, gengsi. Ya. Sudah tahu dirinya salah tidak mau, gengsi, gitu. Tapi ingat, tadi sudah kita bahas nih masalah kedoliman, ada tiga macam. Dolim pada orang lain, nanti di akhirat kebaikan kita diambil. Nah itu yang harus kita menjadi perhatian besar bagi kita para ikhwan. Ya, kalau kita berbuat dolim kepada orang lain, kalau tadi dia dolim dengan hartanya, maka kalau punya dosa, pertama bertobat ya, dengan syarat satu ikhlas, yang kedua menyesal an-nadam, yang ketiga al-ikhla anid-dambi, yaitu meninggalkan dosa. Yang keempat al-azmu ala alla ya'uda ila hadad-dam, tidak keinginan yang kuat untuk tidak mengulang dosa itu. Nah, yang kelima jika terkait dengan haknya manusia dikembalikan. Hak manusia tadi ada berapa? Tiga, darah, harta, kehormatan. Kalau darah membunuh qisas. Nah, qisas ada tiga, hak ada tiga. Pilihan qisas, diyat, atau permaafan. Tapi kalau saya membunuh, kata Ibnu Qayyim, punya tiga dosa. Dosa pada Allah, pada keluarganya, pada orang dibunuh. Ketika ada orang membunuh, harus minta maaf pada Allah Ta'ala, mohon ampun. Tidak lepas, mohon maaf pada keluarganya. Tidak mau keluarganya, pancung. Pancung sudah. Tapi masih punya pada yang dibunuh. Oh, nanti di kontoro itu diselesaikan. Nanti di kontoro diselesaikan. Ya. Didukung oleh Syekh Shalih Fauzan perkataan Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Ya. Nah ini. Nah, maka kalau masalah harta cukup dikembalikan. Makanya kalau tidak, kalau ada ahli waris, kasih ahli waris. Kalau tidak tahu, disedekahkan atas nama orang yang punya. Kemudian suatu saat orang yang punya itu mengakui punya harta ini, diminta ya kasih. Ya, itu jadi pahala kita. Ya. Baik, mudah-mudahan ini hal-hal seperti ini ya, prinsip sekali tahsil dalam memahami persoalan sangat penting bagi kita agar kita bisa memahami perkara yang lain lebih mudah. Ya. Sampai di sini wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.